2 Korinti bindu 10 telu. Endama petelu kali ken ate kureh dah hikam. Ibas pustaka sibadia lit tersurat. Tep-tep pengadun maka banci esah arus lit 2 tah telu kalak saksina. Lit siman katan ken kuman bandu. Kam si enggor bahan dosa ibas paksa singgo lewat. Bage peman krina kalak sideban. Sanga kerhenku si pedua kali ken ngoku katakan eman bandu. Janah genduari petupung aku laras kam. Ku persingeti ka maka adireh ka aku. Krina kalak sirbahan dosa ibas paksa singgo lepas. Laban si pulah ibas uku menari. Tupung si pagi idak dunga bukti si ipindondu Maka Kristus ngerana kap arah aku. Adi Kristus serbahan tindakan man bandu. Labo ialah megegeh. Tapi icidah kena gegeh na i tengah-tengah du. Tuhu asum ia ipakukan ku kayu persilang sehmate. Ia lakap bergegeh. Tapi ia ngeluh erkiteken gegeh di bata. Ibas persadaan ras ia, kami pelakap bergegeh. Tapi ibas dahin kami gunakam, kami penggeluh ras Kristus erkiteken kuasa di bata. Preksalah man bandu. Tuhu-tuhu kin kam erkiniteken. Ujilah man bandu. Entah lakin ia tehdu, maka Yesus Kristus ringan i tengah-tengah du. Pala lakin kam menang ibas ujian Kuarap i tehdu, maka kami jine labo talu ibas ujian Ertoto kami mandibata, gelah ola ibahandu si salah. Labo gelah teridah, maka kami enggo menang ibas pengujian Tapi gelah banci idalan kendu si mehuli. Amin nape tempat teridah kami talu ibas ujian Sebablah kami ngasup melawan kebenaran. Tapi ngikut kenca-ngenca, maka kami ngasup. Senang ngeukur kami bicara lagi kami ergegeh. Asal kami megegeh. Erkiteken si ertoto kami mandi bata, maka kami mehulika mulihkan. Perbahan si maka kubahan surat naman bandu, asum dauh dengar kita sirang. Gelah pagi kenca akureh. La pedah kasar perbahananku ibas makeken kuasa si enggo ibreken Tuhan man bangku. Kuasa si gunana majekken kam, labo ngeruntuhken kam. Dungna, mejuah-juah man bandu o senina-senina. Pekenalah man bandu mulihi, janah tamakenlah kubas ukurndu pemindon kami Resadalah arihndu krina janah erdamilah. Janah dibata sidem keleng ate, dingin kemalaman ate res kam gelah. Si salam-salamanlah kam aludem keleng ate bagi si Ersnina. Krina anak-anak dibata si ijenda, ngatakan bejuah-juah man bandu. Lias ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan dibata, kerembakan kesaksi badia, ras kam krina gelah.